Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena rahmat dan nikmatnya kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa di rumah, pagi ini kita akan mengkaji sebuah ayat yang cukup panjang, tapi saya yakin sebagian besar daripada kita pasti menghafalnya, juga biasa kemudian membaca ayat ini, Ayatul Kursi. Kita akan bahas lebih jauh mengenai keutamaan ayat ini. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai kebebasan beragama. Seperti apa kebebasan beragama diatur dalam Al-Quran? Tentunya seperti biasanya dengan narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan membahas ayat yang sering kita baca barangkali, Pak Quraish, tapi belum tentu kita mengetahui keutamaannya seperti apa, Pak. Ya, bersama kita hadir juga tiga orang panelis di sini. Yang pertama adalah Bapak Ali Mahfuz, ini pengajar agama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, begitu ya, Pak ya. Kemudian yang kedua adalah Mbak Artika Mantaram, ini manajer operasional Pusat Studi Quran Jakarta PSQ ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Tohirin El Arshi, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini, yang pertama adalah dari pengajian Nurul Ikhlas Condet, dan selanjutnya dari pengajian Al Ikhlas Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah biasa kita membaca Ayatul Kursi, tapi keutamaannya nanti dibahas lebih jauh. Dan pantasnya kapan kita membacakan ayat ini barangkali, Pak Quraish ya. Nanti kita bahas aturannya dalam Al-Quran. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, segera kita mulai kajian mengenai Ayatul Kursi atau surah Al-Baqarah 255 yang nanti juga akan membahas lebih jauh mengenai kebebasan beragama. Langsung kita persilahkan narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan bahas Ayatul Kursi. Baik. Yang pertama dulu namanya nih, Ayatul Kursi. Dia diberi nama demikian karena ada kata Al-Kursi pada ayat ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal. Yang dimaksud dengan Al-Kursi jelas bukan dalam pengertian tempat duduk. Al-Kursi ada yang mengartikannya sama dengan Al-Arsh, singgasana ilahi. Ada lagi yang mengartikannya secara metafor dalam pengertian kuasa Allah. Ada lagi yang mengartikannya dalam arti pengetahuan Allah. Jadi ayat ini menggambarkan pengetahuan Allah, menggambarkan kuasa Allah. Karena itu ayat ini juga dinamai Ayatul Hifz, ayat yang berfungsi antara lain memelihara seseorang dari ancaman, dari ketakutan dan lain-lain sebagainya. Itu arti awal Ayatul Kursi. Nah, ulama-ulama yang mengamati ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya itu ada mengangkat sekian ayat yang mereka anggap memiliki keistimewaan tersendiri. Kita katakan, kalau kita berkata apa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, maka itu ada pada akhir suratul Baqarah, ayatil mudayana, ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Nah, kalau kita berkata, kata ulama, apa ayat yang paling mencakup segala macam kebajikan, mm-hmm, itu ayat yang biasa dibaca pada hari Jumat, salat Jumat atau sebelum oleh khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'uzukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat mencakup segala macam kebajikan, dianjurkan untuk melakukannya dan mengemukakan hal-hal yang amat buruk dalam kehidupan dunia ini. Ada ayat yang dinilai sebagai ayat yang paling memberi harapan pada umat manusia. Apa itu? Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang di dalam dosa karena menganiaya dirinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini ayat yang paling memberi harapan. Nah, ayatil kursi ini apa? Mereka berkata, ayatil kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung, mengapa dia paling agung? Karena dia berbicara tentang Allah. Itu satu. Dan kata yang menunjuk pada Allah pada satu ayat ini ada 17 kata. Jadi 17 kali orang yang membaca ayatil kursi itu menyebut kata atau kalimat yang arahnya kepada Allah. Mari kita coba hitung itu ayat. Yeah. 16 atau 17 kali menurut sebagian ulama. Allahu satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Dua. La ilaha illa huwa. Al-hayyu, yang maha hidup. Tiga. Al-qayyum, yang tuntas mengurus segala makhluknya. La ta'khuduhu sinatun, dia tidak disentuh oleh kantuk atau tidur. Dia menunjuk Allah lagi ya. Sudah lima. Wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya, nya kemana nih? Dia Allah. Lagi Allah. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Man zalladzi yashfa'u indahu? Siapakah, dalam arti tidak ada yang bisa memberi pertolongan dan memohon untuk memperoleh sesuatu bantuan di sisinya. Iya. Nya Allah lagi. Illa biiznihi, kecuali seizinnya. Nyanya lagi. Allah sudah 8. Ya'lamu ma baina aydihim. Dia mengetahui apa yang ada di hadapannya. Dia Allah lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Mereka itu semua makhluk, tidak ada yang mengetahui sesuatu dari ilmu Tuhan, ilmunya. Nya lagi. Itu sudah 10. Illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki Tuhan mereka ketahui. Iya. Sudah 11. 11. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi kekuasaannya atau ilmunya. Ya kan? Atau singgasananya. Meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan dia tidak berat memelihara alam raya ini. Ya uduhu 13, hifzuhuma 14. Wahuwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. 16 kata yang secara jelas, tetapi yang satu itu hifzuhuma, itu dianggap oleh ulama juga menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mencakup dan menunjuk nama Allah atau dirinya itu melebihi dari ayat kita. Nah, ayat ini kita lanjutkan. Ayat ini kita lihat lebih jauh. Dikatakan memelihara seseorang dari gangguan siapapun. Walaupun ada banyak yang berkata dari gangguan jin, sebenarnya dari siapapun. Kenapa? Karena si pembacanya yang menghayati makna-maknanya itu merasakan kehadiran Allah di sisinya. Mari kita lihat, mari kita lihat. Begitu saya baca Allah, tergambar kuasa yang luar biasa. La ilaha illahu. Tidak ada penguasa, Tidak ada Tuhan yang menguasai alam raya, menguasai siapapun kecuali Dia. Ya? Sudah, hati saya penuh dengan kebesaran Allah. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Boleh jadi setan datang. Iya, memang dia la ilaha, tidak ada penguasa. Tapi ada sementara filosof berkata Tuhan sudah mati. Tuhan tidak ada lagi. Maka dikatakan tidak, Dia Maha Hidup dan memberi hidup. Itu Al-Hayy, artinya Maha Hidup dan memberi hidup. Boleh jadi setan lagi datang. Ya dia memang hidup, Maha Hidup, tetapi dia tidak urus kamu. Bisa kan? Datang lagi Al-Qayyum yang mengurus sampai tuntas semua makhluknya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Datang lagi setan, berkata apa? Ya, tapi dia kan ngantuk. Dia boleh jadi tidur. Sehingga walaupun dia mau punya satpam, ya, tapi dia tidur. Dibantah lagi. Apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak disentuh oleh kantuk, apalagi tidur. Nah, jadi jaga ini. Jangan sampai dia bisa disogok. Ya kan? Iya. Dikatakan lagi, lahu ma fis samawati wa ma fi. Miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jangan sampai dia segan. Kan bisa kaya, dia segan. Maka dinyatakannya, apa? Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada satupun yang bisa mengajukan permohonan, yang bisa meminta syafaat, kecuali atas izinnya. Dia tidak ada keseganan. Oke. Tapi jangan sampai, setan lagi datang berbisik, oh, iya, dia memang bisa mengurus, tapi jangan sampai dia tidak tahu rencana. Bisa kan? Maka dikatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang direncanakan orang, apa yang terjadi sebelum dan apa yang terjadi sesudahnya, apa yang ada di hadapan, apa yang ada di belakangnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Dia tidak ada yang tahu apa yang diketahuinya kecuali kalau Allah mau beritahu dia. Nah, itu dikatakan begini. Semakin banyak yang saya ketahui menyangkut lawan saya, semakin mudah saya hadapi. Betul? Iya. Semakin sedikit lawan mengetahui tentang saya, semakin sukar dia hadapi saya. Di sini dikatakan dia tidak tahu kecuali apa yang saya beritahu. Ada yang tidak diberitahu. La yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ya. Baru dia wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Seluruh wujud ini dikuasainya, diketahuinya. Walau sekecil apapun, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Terus dia katakan, ada yang berkata, "Wah, luasnya kekuasaannya, jangan sampai dia capek ngurus." Ya kan? Dikatakan lagi, la ya'uduhu hifzuhuma. Dia tidak letih, dia tidak kesal, dia tidak mengatur segalanya yang ada di langit dan di bumi. La ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Iya, sebegitu bagusnya ya artinya. Tapi ada pertanyaan yang akan timbul banyak sekali di Pak Kuris. Kapan kemudian kita baca yang paling baik si ayat ini? Nanti kita akan bahas lebih jauh, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kuris. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi penjelasan mengenai surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat ke-255 mengenai ayatul kursi. Silakan, Pak. Baik, jadi itu kandungan ayatul kursi. Kita bisa bayangkan kalau ada seorang yang takut. Dengan membaca ayat-ayat ini, hatinya akan dipenuhi oleh keberanian karena dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dianjurkan oleh Nabi membacanya. Baik dibaca sebelum tidur. Baik dibaca kapanpun sebenarnya. Nah, saya hanya ingin berkata begini, sangat populer. Dan itu benar bahwa ayat ini bila dibaca bisa mengusir setan, ya. Yeah. Nah, bagaimana tuh logikanya? Yeah. Saya terangkan dari segi logikanya dan kemudian kita terangkan dari segi suprarasional. Begini, ibu-ibu senang mendengar orang caci maki? Tidak. Tidak. Nah, ibu-ibu senang orang mendengar ayat Al-Qur'an? Yes. Senang. Oke. Itu karena ibu-ibu orang-orang beriman. Kalau seandainya diperdengarkan pada ibu caci maki dan kebetulan ibu senangi itu karena memang senang bercaci maki, itu akan dengar begitu. Seperti halnya orang yang di hadapan infotainment dengar terus, ya toh? Karena dia senang. Tapi kalau orang yang tidak senang itu, yang menghargai waktunya, ya ngapain saya senang, saya tinggalkan. Nah, setan itu begitu. Kalau ada orang mengaji, memperdengarkan ayat Quran, dia bilang, saya nggak mau dengar, dia lari. Logis nggak? Logis, ya. Tapi kalau ada orang yang lantas melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan setan, dia makin dekat. Nah, itu logikanya seperti itu. Kita lihat, ada yang bersifat suprarasional. Ayat ini, kita katakan tadi, mengandung 17 kata yang menunjuk kepada Allah. Ada 50 kalimatnya, ayatul kursi. Ketika Nabi SAW naik mi'raj, beliau dapat kewajiban untuk melaksanakan salat beliau dan umatnya selama 50 kali. Iya. Yeah. Yeah. Tapi dikurangi. Menjadi hanya 5 kali. Iya. 5 kali itu 17 rakaat. Iya. Itulah yang dicerminkan oleh 17 kali ayat ini. Sewaktu Nabi bermi'raj itu sampai ke atas, jangankan setan, malaikat Jibril pun ketika sampai di sana sudah. Nah, ini katanya dasar sehingga ayat ini bisa menjauhkan setan dari seseorang yang terganggu. Sekian banyak hadis menjelaskan hal tersebut. Baik, sebelum kita, saya masih akan kembali lagi pada ayatil kursi ini. Namun sebelum itu, kita lanjutkan dulu. Allah Maha Kuasa, ya, luar biasa kuasanya ini, ya. Kendati dia Maha Kuasa, dia tidak mau paksa orang memeluk suatu agama. Itu lanjutan ayat itu menyatakan apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. Kalau Tuhan mau, bisa dia paksa atau tidak? Bisa. Bisa. Tapi manusia dihormatinya, diberinya kebebasan untuk memilih dan memilah. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Kalau Tuhan mau pakai kekuasaan mutlaknya, semua. Begini, tapi tidak. Mengapa Tuhan enggan melakukan itu? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas jalan lurus dan jalan kesesatan. Siapa yang mau pilih jalan? Karena sudah jelas, silahkan pilih. Dan masing-masing bertanggung jawab atas pilihannya itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa. Siapa yang kufur, yang tidak mau percaya dan tidak mau mengikuti setan, tidak menyembah berhala atau tidak menyembah tuhan-tuhan selain Allah, mayyakfur mayyumin billah faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisamara, maka orang itu telah memegang dengan teguh tali yang kuat yang tidak putus. Ada tiga nih, pegang dengan teguh, yang kedua talinya kuat dan tidak putus. Saya beri contoh, kita satu orang tergelincir masuk ke sumur, ada tali, dia pegang dengan kuat tali itu, tapi kalau dia pegang dengan kuat talinya, talinya tidak kuat, talinya bisa putus. Iya. Kalau dia pegang dengan kuat, talinya kuat, tapi cantolannya tidak kuat, putus. Jadi ada tiga syarat supaya dia bisa naik. Ya. Pegang dengan kuat, talinya kuat, dan cantolannya tidak lepas. Itu orang-orang yang beriman. Sehingga betapapun krisis dia hadapi, bagaikan dia sudah masuk di dalam jurang, dia masih punya pegangan terus-menerus. Pegangannya ini pegangan yang kuat. pegangannya ini tidak putus-putus, pegangannya ini cantolannya sangat kuat, sehingga dia tidak mungkin tidak tertolong. Dia akan ditolong oleh imannya. Nah itu ayat ini. Jadi tidak usah paksa orang beragama. Sampaikan, dia mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan Pak Kris. Ya, saya kembali kepada ayatul kursi karena sebenarnya yang sangat panjang. Ini ayatul kursi menggambarkan sifat-sifat Allah. Saya ingin menggambarkan, mengambil dua dari sifat Allah yang ada di sini. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Hidup itu apa toh? Hidup itu adalah sifat kesempurnaan bagi sesuatu. Saya namakan tanah ini tanah yang hidup. Itu artinya apa? Tanah yang subur, yang bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Saya berkata, acara kita hidup. Bisa enggak? Bisa. Gambar hidup. Itu artinya sempurna. Setiap objek punya kehidupannya tersendiri. Manusia hidup kalau dia memiliki tiga sifat. Gerak, tahu, dan rasa. Orang tidak hidup kalau tidak merasa. Orang tidak hidup kalau tidak tahu. Paling tidak dia tahu dirinya. Orang tidak hidup kalau tidak bergerak. Semakin kuat gerak, semakin bebas gerak, semakin banyak yang diketahui, semakin peka perasaan, semakin berkualitas hidup Anda. Ada orang, Allah Subhanahu wa ta'ala hidup dalam arti dia hidup tidak berakhir hidupnya, dan dia memberi kehidupan. Tetapi lihat di sini, dia terangkan bahwa dia hidup, lalu disusul dengan kata Al-Qayyum, yang mengurus tuntas semua makhluknya. Apa maknanya? Anda pun kalau mau dikatakan hidup, bukan saja tahu, punya gerak dan kepekaan, tapi harus mempunyai peranan di dalam mengurus tuntas makhluk-makhluk. Tanpa itu, Anda tidak dinamakan meneladani sifat Allah. Manusia memang hidup, tapi kan hidupnya terbatas ya. Iya. Paling tinggi rata-rata 60-70 tahun mungkin. Iya. Ya. Tapi bisakah orang ini meneladani Allah yang hidupnya berlanjut sedemikian lama? Hidup Allah yang tidak ada akhirnya itu bisa diteladani oleh manusia dengan berusaha hidup selama mungkin, sehingga walaupun dia telah meninggalkan dunia ini, dia masih hidup. Ada enggak? Ada enggak orang? Ada yang sudah mati, mesti dikenang kebaikannya. Itu manusia, kita disuruh baca ini antara lain untuk menyadari, oh ini sifat Allah, saya harus teladani seperti itu. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Bisakah kita mengurangi sedikit dari waktu tidur kita? Ya, tidur 8 jam sehari itu 20 tahun kalau umur kita. 20 tahun habis itu umur dalam tidur. Kalau tidurnya 8 jam sehari. Bisa gak dikurangi? Bisa gak dikurangi itu kalau orang belajar, orang ini tidak ngantuk-ngantuk? Ini tujuan dari ayatul kursi, memperkenalkan Allah sekaligus berusaha meneladani sifat-sifat Allah. Saya kira itu ya. Jadi bukan saja dipakai untuk menjauhkan setan iblis dari kita begitu ya, waktu kita ketakutan, tapi lebih utama lagi banyak sekali keutamaan dari ayat kursi ini ya. Nanti pasti ibu-ibu mau bertanya, saya tahu panelis juga sudah pasti mau bertanya, nanti kita bahas lebih jauh. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian surah Al-Baqarah kita. Kita masuki segmen tanya jawab dan langsung saya ke panelis pertama. Ini Mas Ali, silakan Mas. Terima kasih. Pak Kures yang bersiap yang saya hormati. Luar biasa kandungan ayat kursi yang kita bahas pagi hari ini. Dan barangkali keistimewaan inilah yang kemudian menjadikan teman saya itu pernah bercerita kepada saya bahwa menurut petunjuk gurunya. Untuk menguasai sebuah ilmu kedikjayaan atau kanuragan harus membaca sekian ratus ayat kursi dalam waktu dalam waktu sekian hari begitu. Nah, pertanyaan saya, Pak Quraisy, apakah ini dibenarkan? Karena dia telah menggunakan ayat kursi yang luar biasa maknanya dan kandungannya ini untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu ingin dapat kedijayaan atau kesaktian. Kesaktian ya, Mas. Ya, itu saja. Iya. Sebenarnya ada beberapa hal dari pertanyaan ini yang kita ingin dudukkan. Membaca berulang-ulang wajar. Bahkan dalam pendidikan pun biasa kita itu dulu, saya nggak tahu sekarang anak-anak SD atau SMP salah itu disuruh menulis sebanyak mungkin 100 kali atau tidak, itu kan tujuannya untuk menanamkan di dalam jiwa apa makna yang ditulis itu. Nah, begini juga boleh jadi membacanya untuk menanamkan di dalam jiwa satu hal, yaitu kebesaran Allah dan kuasanya, itu satu. Jadi tidak ada masalah mau baca berapa kali. Hanya yang kedua, kalau kita membuka kitab-kitab riwayat, memang ada doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan Nabi, tetapi itu tidak ada yang ribuan, tidak ada yang ratusan, ya maksimal 100 kali, ya toh. Subhanallah, biasa habis sholat 33 kali, ya toh. Nabi bersabda, saya beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali. Nah, jadi nah itu. Yang ketiga soal sakti ini. Saya tidak tahu ya apakah memang baca 100 atau 1000 kali lantas jadi sakti. Saya kira tidak demikian itu halnya. Iya kan? Okay. Tapi kalau memang dilakukan itu bagaimana hukumnya? Tidak ada larangan untuk membacanya sebanyak mungkin. Tidak ada larangan. Hanya kan kita harus melihat bagaimana tuntunan Nabi. Apakah Nabi ada memberi tuntunan 1000 kali? Supaya sakti tidak ada ya. Tidak ada. Tapi tidak ada larangan. Anda mau baca berapa kali pun boleh. Tapi jangan berkata bahwa itu adalah tuntunan Nabi. Baik. Saya kira demikian. Iya. Kita pindah ke Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Tersebut dalam sebuah riwayat Abu Hurairah, jin atau setan memberitahu kepadanya bahwa ayat kursi bisa dibaca untuk menghardik setan dan hal ini dibenarkan oleh Rasulullah. Yang saya ingin tanyakan, menurut wawasan Al-Quran, bagaimana dan kapankah ayat ini mampu membuat setan takut? Dan sementara seringkali di setiap rumah seringkali ayat kursi dipajang dengan alasan bisa menghardik setan atau bisa jin, bisa mengusir setan atau jin itu. Terima kasih Pak Quraisy. Saya khawatir ya kalau setan jin yang lari, setan manusia masih bisa masuk. Jadi begini sebenarnya, memang bisa jadi bacaan ini apabila dibaca dengan tulus sambil bermohon kepada Allah, itu rasa takut kepada apapun bisa sirna. Karena apa? Intinya bahwa dia dekat kepada Allah. Itu satu. Apa yang dipajang di rumah saya juga saya ada pajang ayatul kursi. Tetapi tujuannya bukan karena pajangan itu dia lari. Tetapi setiap kita melihat ayat itu, kita baca atau kita camkan maknanya untuk kita masukkan di dalam hati. Memang ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa setan pernah menampilkan dirinya pada sahabat Nabi Abu Hurairah. Lantas setelah 3 malam berturut-turut dia menampakkan dirinya sambil mencuri korma. Itu dalam riwayat. Waktu ditangkap dia lantas berkata, jangan serahkan saya pada Nabi, saya ajarkan kepadamu satu ayat yang menjadikan kamu tidak bisa melihat saya lagi. Apa itu ayat? Itulah ayatil kursi. Nah, waktu Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, hal tersebut diceritakannya. Nabi kemudian bersabda begini, apa yang disampaikan kepada kamu itu benar, walaupun setan itu pembohong. Lakat sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar padamu, padahal dia sebenarnya itu pembohong. Jadi ini salah satu kebenaran yang dia sampaikan. Hmm. Itu yang dijadikan baik, dasar. Ya. Oke, kita pindah ke Mas Thohir, silakan Mas. Baik, terima kasih. Bapak Quraish Shihab yang saya hormati, di ayat 256 Bismillahirrahmanirrahim la ikraha fiddin, saya di sini melihat bahwa Allah sungguh sangat demokratis, Pak, itu. Tapi di sisi lain saya melihat ini juga ambigu, karena di satu sisi Allah dalam ayat ini menjamin kebebasan beragama, di sisi lain ternyata juga kita ditekankan untuk memilih Islam saja sebagai agama yang benar, begitu Pak. Itu permasalahan. Kemudian pada ayat lanjutannya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ayat ini menerangkan bahwa kebenaran itu sudah jelas. Tapi pada kenyataannya, Pak, itu ternyata beragam sekali orang memilih agama dan keyakinannya. Jadi seolah-olah dalam bayangan saya kebenaran menjadi tidak jelas seperti yang disampaikan oleh ayat. Dan pada kenyataannya setiap orang yang lahir itu cenderung untuk memilih agama yang dibawa oleh orang tuanya, Pak. Seolah-olah kita tidak bisa memilih agama yang benar tapi selalu mengikuti orang tuanya. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah membiarkan orang untuk bebas memeluk agama itu sama dengan membiarkan mereka dalam kesesatan? Dan bagaimana orang yang sudah terlanjur memilih agama lain sebelum dia menyadari akan kebenaran Islam terus kemudian mati, apakah juga orang tersebut masih dalam kesesatan, begitu Pak? Terima kasih. Panjang sekali. Saya tidak tahu waktu kita cukup untuk menjelaskannya, tapi secara singkat saya akan katakan begini. Yang pertama, kalau saudara memberitahu orang ini jalan ke kanan menuju Blok M, ini jalan ke kiri ke sana, silahkan pilih mau kemana, apakah di situ ada paksaan atau tidak? Tidak. Tidak ada. Demikian juga Allah. Ini ada jalan ke kanan ke sorga, ini ada jalan ke kiri ke neraka. Silahkan pilih yang mana yang Anda pilih. Tapi masing-masing adukan sekuensi. Sangat demokratis, tidak ada paksaan. Nah, yang kedua, kalau saya sudah menjelaskan berkali-kali kepada seseorang, tapi dia tidak mau belajar dan tidak mau memperhatikan, siapa yang salah? Jangan berkata bahwa belum jelas. Kalau orang mau mempelajari agama ini, mau mempelajari ini, pasti dia akan ketahui bahwa ini adalah ajaran yang benar. Persoalannya karena tidak mau. Nah, yang ketiga, jangan berkata bahwa kelahiran kita menjadikan kita terpaksa memilih suatu agama. Nah, karena ada tidak orang yang lahir dalam satu agama kemudian berpindah agama? Banyak. Kalau begitu dia punya kemampuan untuk itu. Tuhan tidak memaksa. Ah, begitu juga. Kalau Anda lahir sebagai Muslim, setelah Anda pelajari, Anda tidak puas, silahkan pilih agama lain. Tapi itu konsekuensi Anda. Karena itu pilihan Anda. Ya toh? Begitu juga sebaliknya. Karena itu kita harus mempelajari agama yang kita anut. Jangan ikut-ikutan, jangan sampai salah. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah, sehingga beragama itu benar-benar berdasar pilihan, dan pilihan itu benar-benar atas dasar pertimbangan yang utuh. Saya kira itu. Iya, baik. Nanti gilirannya ibu-ibu sebentar lagi ya, kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya, pemirsa, kita masih mengkaji surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 255 mengenai ayatul kursi, juga kebebasan beragama. Kita lanjutkan lagi tanya jawab kita. Ibu-ibu ada yang mau bertanya barangkali? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraish Shihab yang saya hormati, dalam sebuah penelitian yang cukup intens dengan alat bantu yang cukup canggih, Florida, terbukti walau hanya diperdengarkan, Al-Quran dapat menenangkan ketegangan syaraf, bahkan berpengaruh pada sedikit banyaknya kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Sehingga lebih dari 100 orang, baik muslim maupun non-muslim, faham atau tidak faham bahasa Arab, kalau bagi manusia bisa sedemikian positif pengaruhnya. Apakah sebaiknya struktur anatomi atau syaraf setan itu akan ersakiti dengan bacaan Quran seketika dibaca dengan benar. Demikian pertanyaan saya, Paus. Baik. Apakah saraf setan akan tersakiti? Tersakiti. Ah, ini jawabannya gampang ini. Jawabannya wallahu a'lam. Tersakiti atau tidak. Tetapi yang jelas dia apabila ayat ini dibaca atau ayat-ayat Al-Qur'an dibaca atau bahkan suara azan yang didengarkannya, dia akan menghindar jauh karena dia tidak senang kepada hal-hal yang sifatnya seperti ini. Apa yang Ibu katakan tadi bahwa penelitian itu saya juga pernah baca, itu adalah penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter muslim di Amerika Utara. Bahwa Al-Quran apabila dibaca, maka dia mempunyai pengaruh kepada jiwa seseorang sehingga stresnya bisa berkurang, bahkan mempunyai pengaruh dalam banyak hal secara positif. Saya kira benar itu. Baik, ada lagi yang lain barangkali, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Quraish Shihab yang terhormat, saya ingin menanyakan ayat kursi yang begitu hebatnya sampai bisa mengusir setan jin ifrit itu ya. Itu kok sampai diulang-ulang ayat yang kalimat yang terakhir wahuwal aliyul alim gitu. Itu sampai berulang-ulang bisa ini begitu hebatnya, saya mohon penjelasan dari Pak Quraish Shihab. Itu kok bisa sampai diulang-ulang bisa hilang gitu. Terima sebenarnya, kasih. Sebenarnya kalau kita baca ayat itu dia tidak berulang. Hanya ada orang yang ingin memantapkan rasa kehadiran Allah, maka dia mengulang-ulang tiga hal yang menunjuk pada Allah pada akhir surah. Wahuwa dan dia. Al-Ali yang maha tinggi, yang maha agung. Itu dia ulang-ulang. Karena apa? Di situ ada penekanan tentang keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengulangannya itu inisiatif manusia, Bu. Bukan pada ayat kita ini. Orang bisa saja tidak mengulang-ulanginya membacanya. Ya dan kan? Nabi tidak pernah kemudian memberi contoh seperti itu. Saya harus jujur berkata, saya tidak tahu bahwa Nabi pernah memberi itu. Beliau hanya menganjurkan membaca ayat. Oke, baik. Ada lagi yang lain barangkali? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraish yang saya hormati, mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Mas Penelis tadi, yaitu masalah beliau mengatakan yang beberapa ratus bisa menjadi sakti. Kalau saya diantaranya di masyarakat memang macam-macam ya. Dia ada yang pernah berpengalaman katanya dengan membaca Salamun Qawlamir Rabbir Rahim selama tujuh kali tanpa napas. Bisa pingsan Bu. bukan pingsan, jadi segala apa yang diinginkan akan terkabul. Saya bilang wallahu alam, nanti saya akan tanya nanti. Saya siap baca 1000 kali Salamun Qawlamir Rabbir Rahim. Nah, itu enggak benar Bu, saya tegas berkata itu tidak benar. Ya kan, 7 kali baca udah ini, waduh. Masuk surga mintanya ya Pak Quraish, langsung ya Pak Quraish ya. Ya. Baik, mungkin kita akan mengulang sedikit keutamaannya ayatul kursi ini Pak Quraish, di kesimpulan Pak. Iya, jadi kita berkesimpulan bahwa ayatul kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena dia pertama mengandung kata-kata yang menunjuk kepada Allah lebih dari 16 kali, yakni 17 kali. Dia menggambarkan betapa kuasa dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena ayatil kursi ini dijadikan sebagai ayat yang dapat dibaca untuk memelihara seseorang dari gangguan. Mengapa dia terpelihara? Karena dia bisa menghayati kandungan ayat ini sehingga merasakan kehadiran Allah selalu bersamanya. Itu saya kira kesimpulannya. Iya, dan kemudian ada kebebasan beragama. Soal kebebasan beragama itu kaitannya dengan itu, bahwa walaupun Allah begitu kuasa, dia tetap memberikan manusia pilihan. Siapa yang mau masuk Islam silahkan, siapa yang memilih yang lain, silakan masing-masing bertanggung jawab dengan pilihan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini selain kita sama-sama hafal ayat kursi, kita sekarang mengerti keagungan dari ayat tersebut dan keutamaan ayat ini. Yang mudah-mudahan kita bisa belajar lebih jauh lagi di surah Al-Baqarah ini. Terima kasih Pak Quraisy, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, juga para panelis di sini. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.